اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. Assalamualaikum Ustaz, gimana pandangan tentang perawat wanita yang seragamnya pakai celana? Seragam yang harus terpaksa pakai celana, ad-darurat tubihul mahzurat, keadaan darurat membolehkan yang mahzurat, tapi tetap dijaga, jangan pendek, tidak menampakkan aurat, terus pakai kaos kaki dan jangan terlalu sempit, longgar bagi polwan, tentara, perawat, bidan, karena mereka membawa pasien naik turun tangga. Kalau mereka tidak ada, bagaimana dengan pasien-pasien perempuan? Oleh sebab itu tetap jaga, tapi ada keringanan. Bagaimana dengan mahasiswi ikatan dinas yang pakai bajunya dimasukkan ke dalam? Kalau tidak perlu ke dalam, kenapa dimasukkan ke dalam? Adapun atasan-atasan yang terlalu terikat kepada aturan sampai melupakan agama, ingat, kita mati nanti yang ditanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kerja di situ hanya sampai 56 tahun, 58 tahun, habis itu pensiun, habis itu mati. Yang akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga bagaimana menjalankan syariat Islam. Kutiba alaikumus siyam, betul. Tapi juga ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, nisa'il mu'minin, perempuan orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, maka panjangkan kerudung, panjangkan kain, panjangkan baju. Kenapa dimasukkan ke dalam pakai baju sempit padahal tak ada hajat, tak perlu, tak mesti begitu. Saya baru lulus SMA, jadi ingin melanjutkan kuliah namun bingung akan hal tersebut. Cari pendidikan yang islami. UGM dulu kata orang sekuler, tapi universitas yang memfasilitasi wisuda boleh yang berkeyakinan, meyakini tidak mau salaman, di UGM difasilitasi. Maka mahasiswi-mahasiswi yang tidak mau salaman dikasih sarung tangan warna putih. Itu bukan universitas Islam, UGM universitas tidak Islam. Lalu kemudian Institut Teknologi Surabaya yang pertama kali menjalankan sholat subuh berjamaah teramai, bukan universitas Islam, justru malah ITS, Institut Teknologi Surabaya. Gimana hukumnya laki-laki sholat di kantor, di rumah musholla, sementara musholla tersebut selalu melaksanakan 5 waktu? Kalau 5 waktu ada, maka dia masjid. Ada sholat 5 waktu, itu masjid. Kalau ada 5 waktu tambah Jumat, namanya masjid jami. Hanya cuma ada 2 dalam fikih, masjid dan masjid jami. 2 dalam fikih, masjid dan masjid jami. Maka musholla dekat rumah bapak ibu surau langgar yang ada sholat 5 waktunya, maka dia masjid dan tetap ada sholat sunat tahiyatul masjid dan boleh iktikaf di dalam, dapat pahala 27 derajat. Adapun istilah musholla, surau, langgar, itu kita saja istilah yang buat. Dalam fikih itu tetap masjid, jangan ragu. Apakah anak laki yang autis, down syndrome atau cacat mental wajib sunat juga, sementara anak tersebut super aktif luar biasa? Masalah khitan sunat tidak dilihat, akal tak berakal. Yang dikatakan baligh berakal itu sholat, baligh berakal puasa, baligh berakal haji, baligh berakal. Adapun khitan, maka tidak dilihat baligh berakal. Aslinya anak laki-laki itu ketika lahir akikah sekaligus khitan. Maka di Jawa banyak anak-anak yang autis dia selamat. Tempat kita di Sumatera khitannya setelah tamat SD, lari dia tamat SMP baru disunat. Oleh sebab itu maka dia tetap dikhitan. Bagaimana caranya? Dijagakah dia, diikatkah dia? Pokoknya dia tetap dikhitan. Karena di khitan itu mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Empat mazhab wajib berkhitan. Bagaimana melepaskan niat wudhu mandi junub sementara di kamar mandi gabung dengan WC dalam hati? Nawaitu rafal hadasil asghari listibahati salati fardu alaya illahi ta'ala. Niatnya di dalam hati. Niat itu letaknya dalam hati. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbunyi. Tapi bagi orang yang was-was, ragu, dilapaskannya niat. Tak boleh mengucapkan lafaz ada nama Allah. Mengucap salam tak boleh. Membawa cincin yang ada tulisan lafaz Allah tak boleh. Karena di dalam itu ada WC. Maka dalam hati saja. Kita ini kan di akhirat nanti semua amalan dosa kita dihitung. Segala dosa dihitung dari akil baligh. Pertanyaan, tapi kan kita kalau setiap tahunnya menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan puasa tersebut segala dosa kita dihapuskan. Gimana tuh Pak Ustaz? Apakah hitungannya dari akil baligh? Rabbana ighfir lana man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ditutupi. Ditutupi. Dulu dinding ini ada lubang karena dulu jamnya menghadap ke sana. Tapi sekarang ditutupi pakai dempul, ditutupi. Dosa-dosa kita ditutupi. Makanya di antara doa kita, Allahumma astur uyubana, tutup aib kami nanti. Yauma tublas sarair, pada hari semua cacat aib dibukakan, tolong engkau tutupi aib kami ya Allah. Bukan dihapuskannya, ditutupinya. Kalau kita jaga taubat nasuha tertutup dia, tapi tak kita jaga dibukakannya lagi aib-aib cacat kita. Cacat aib kepada Allah, adapun kepada manusia, maka kita akan dituntut. Supirmu yang belum kau gaji, anak buahmu, tukang cucimu yang kau zalimi, tetanggamu yang kau aniaya, semua akan dituntut di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Tak bisa ditebus dosa kepada pembantu, dosa kepada kawan, ditebus dengan puasa, tak bisa. Saya sering dengar ustaz ulama menyebut para rasul, para nabi. Arti para itu kan lebih dari satu. Jadi rasul itu ada berapa Pak Ustaz? 25 yang disebutkan. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaih. Ada yang kami sebutkan ceritanya, ada yang tak kami sebutkan. Yang ada dalam Quran itu 25. Datang mahasiswa nanya ke saya, Ustaz, rasul itu 25 atau lebih? Lebih 25, saya bilang. Kenapa cuma 25? Tanyanya kenapa cuma 25? Saya suruh dia sebut dari 1 sampai 25. Tak apal Pak Ustaz, 25 aja nanti tak apal apa lagi lebih. Pak Ustaz, kenapa jadwal ceramah Pak Ustaz jauh-jauh sampai sering keluar kota? Padahal kan di Pekanbaru udah ngantri yang ngundang Pak Ustaz. Di Pekanbaru nyi ustaz sebanyak-banyak, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, Dr. Bagus saya ke sana, ke pulau tinggi, pulau Biandang, ke masuk ke daerah transmigrasi. Kenapa tak dokter-dokter tuh yang masuk ke dalam? Dokter tuh levelnya memang di provinsi. Itu maka saya tak dokter. Islam mengajarkan untuk berkata jujur dan tak boleh bohong. Jujur yang bagaimana nih Pak Ustaz? Apakah semua pertanyaan orang harus kita jawab jujur? Jujur, tak boleh kita bohong. Boleh bohong hanya 3 perkara saja. Pertama, mendamaikan orang kelahi. Ustaz, apa yang dicurhatkan ibu tadi? Ada dia ngata-ngatai saya? Tak ada dia ngatai enti. Sekali pun tak ada dia katai enti. Maksud saya itu sekali pun tidak, 10 kali ya. Tapi tak boleh saya jawab jujur, nanti berkelahi. 2, istri kepada suami, suami kepada istri. Tapi tidak terkait dengan amanah. Pulang bapak dari Bandung membawa batik, tunjukkannya ke ibu. Ma, cantik tak batiknya? Oh pak, batik ini belum pernah aku nengok macam ini. Buruknya padahal. Nanti ibu tak boleh jujur. Kalau macam ini berserak di Ramayana, tentu sakit hati dia. Yang ketiga, waktu perang, tiba-tiba masuk pasukan umat Islam, perang pecah meletus, perang kita dengan PKI. Datang ustaz yang mau ditangkap, mau dipancung kepalanya, masuk ke bawah tempat tidur kita. Lalu tiba-tiba nanya PKI, ada orang masuk kemari? Tak ada masuk kemari. Jujur. Kalau jujur kita kata, ada masuk kemari. Ada, itu di tempat tidur. Nah, bancunglah. Tak boleh. Lain daripada itu tak boleh bohong. Kan ada privasi juga, ada hal-hal pribadi juga yang kita tak ingin orang lain tahu. Ini umum nih, saya tak bisa membahas yang umum-umum. Sebutkan detail khusus, baru kita jawab inti pertanyaan. Antara imam dan makmum, ketika imam kunut ada makmum yang tak mengangkat tangan. Apa hukumnya Pak Ustaz? Makmum jahil. Imam Hambali tak baca kunut. Imam Hambali, saya ikut engkau tak baca kunut, bagus. Bagaimana kalau saya berimam, imamnya Syafi'i yang berkunut? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu, ucapkan amin. Itu Imam Hambali itu. Tidak ada imam yang lebih hebat daripada Imam Hambali. Ahli hadis, ahli fikih, puncak imam empat mazhab dalam bidang yang tak berkunut, Hambali, ahli hadis, ahli fikih. Dia mengatakan, angkat tanganmu, ucapkan amin. Kalau ada ustaz mengatakan, tak perlu kau angkat tangan, tak perlu kau ucapkan amin, lebih hebat daripada Imam Hambali. Imam Hambali angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Maka fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dikutipnya Imam Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, saya ikut pendapat Hambali di Saudi Arabia. Kalau saya balik kampung nanti, di kampung mazhab Syafi'i, apa sikap saya kalau imam baca kunut? Apa kata Syekh Utsaimin? Angkat tanganmu, ucapkan amin. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tetap kutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai makmum masbuk, ketika imam duduk tahiyat akhir, kita ikut duduk tasahud akhir atau duduk iftiras? Duduknya duduk iftiras. Duduknya duduk tasahud awal. Imamnya tasahud akhir, makmum duduk tasahud awal. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, duduk tasahud akhir imam, makmum pun tasahud akhir. Saya pilih pendapat pertama. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Tengok, jelas. Karena sholat kita yang masbuk ini kan belum selesai. Ya, saya pilih pendapat pertama. Duduknya duduk iftirash, duduk tasahud awal. Apakah Allah tidak menyayangi orang Yahudi? Allah menyayangi orang Yahudi. Laisu sawa, mereka tak sama. Tak sama semua Yahudi. Ada Yahudi itu yang berhati lembut, maka mereka masuk Islam. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab masuk Islam. Tamim Ad-Dari masuk Islam. Ka'bul Akbar masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Allah sayang kepada mereka yang memilih hidayah Allah. Hidayah adalah pilihan. Hidayah adalah pamflet. Mau ke Rokan Hulu atau mau ke Padang Panjang, itulah hidayah. Hidayah Al-Quran. Jangan tolak hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan. Mana hidayah? Qur'an itulah hidayah. Jangan tolak Qur'an. Yahudi yang menerima Qur'an disayang Allah. Yahudi yang melawan Qur'an dimurkai Allah. Jangan ikut jalan Yahudi, jangan ikut jalan Nasrani. Wairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin Nasrani. Amin. 17 kali kita minta jangan sampai ikut Yahudi, ikut Nasrani. Dan mereka tak dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Mereka menolak hidayah. Hidayah itu sudah ada. Mereka tolak di depan mata. Kenapa ditolak hidayah? Hidayah diturunkan Allah SWT. Fihi hudan, Al-Quran hidayah. Bagaimana menghitung zakat mal seorang pedagang? Karena tiap dapat duit, jual beli duit itu barang dagangan lagi. Begitu seterusnya. 3 kurang 2. Itu jurus zakat tijarah. Bapak ibu yang bisnis, dagang, ruko, toko, menggaleh. 3 kurang 2. Modal tambah untung tambah piutang. Modal tambah untung tambah piutang, kurang rugi kurang utang. Modal tambah untung tambah piutang, kurang rugi kurang utang. Kalau bertahan 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000, selama setahun tetap keluarkan zakat 2,5% dalam bentuk uang. Jangan keluarkan zakat paku. Siapa mau punya paku? Yang jual semen, jual paku, jual atap, jual kanopi. Nah, maka hitung modal yang diputar tambah untung tambah piutang, kurang utang kurang rugi. Kalau bertahan 85 gram kena zakat, kurang daripada itu tak kena zakat. Hitungannya setahun sekali. Saya anjurkan bayar seminggu sebelum Ramadan. Supaya apa? Supaya mudah ingatnya. Setiap mau Ramadan, keluarkan zakat. Setiap mau Ramadan, maka catatannya harus jelas. Apa ndak ada orang Yahudi yang baik, Pak Ustaz? Ada. Banyak Yahudi baik masuk Islam sekarang di Amerika. Cari video YouTube Yahudi baik masuk Islam, enter. Banyak jumpa Yahudi baik masuk Islam. Orang tua percaya pada media, payah dinasihati. Menganggap saya harus bagaimana, Pak Ustaz? Orang tua terlalu percaya kepada media. Orang tua itu tak bisa dilawan. Yang pertama, tak berhenti mengirimkan. Kalau dia ada nomor WhatsApp, kirimkan ceramah pengajian ustaz-ustaz yang terpercaya, yang amanah. Cari orang lain. Jurus kedua, cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mama, tokoh masyarakat, alim ulama, kawan dia yang kira-kira bisa meluluhkan hatinya. Yang ketiga, doa. Tiap malam doakan, ya Allah, berikan hidayah orang tuaku ini. Pertama doanya pelan-pelan. Tiga agak kuat sedikit. Ya Allah, kasihlah hidayah ayah aku ini. Supaya hidayah. Apa pendapat Ustaz tentang situs keluarga yang menganggap ulama dikriminalisasi? Apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Bagi yang paham telematika, multimedia, tunjukkan bahwa yang batil itu batil, yang benar itu benar. Kalau sanggup berbuat, buat. Kalau tak sanggup berbuat, jangan diam. Share yang sudah dibuat orang. Tapi yang benar, tanyakan ke yang paham. Ustaz, dosen kita dari Fakultas Saintek, Teknologi UIN, datang ke Ustaz Saintek kita yang rajin mengaji. Pak, ini gimana nih membuat video begini? Paham tak? Tanya ahlinya. Tanya hukumnya, insya Allah bisa, yang bisa saya jawab. Tapi kalau nanya masalah cara pembuatan videonya, tanya Pak Nes dari Saintek. Ustaz, dalam ana yang menganggap berdoa hadis dhaif, yang penting niat dan bukan sahih, apa itu Ustaz? Ada yang menganggap berdoa dengan hadis dhaif. Berdoa dengan hadis dhaif tak masalah. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadha'il a'mal. Tak salah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru. Silakan amalkan. Bukan pendapat saya, pendapat saya Ibnu Utsaimin. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan hadis dhaif. Waktu imsak yang sebenarnya bagaimana, Pak Ustaz? 50 ayat sebelum azan subuh. Hadis Anas bin Malik. Syukran. Engkau pernah makan sama Nabi? Kata Anas, pernah. Berapa lama Nabi berhenti? Kira-kira 50 ayat sebelum azan. 50 ayat sebelum azan itu sekarang 10 menit. Itu patokan imsak 10 menit itu. 4:33, 4:43. Itu dari hadis riwayat Anas. Agak-agak 50 ayat, bacanya sedang, tak terlalu panjang, itu 10 menit. Itu imsak. Imsak artinya hati ihtiyat, hati-hati. Ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Maliki tak ada imsak, berhentinya ya waktu azan itu. Tapi kalau sudah azan, muntahkan. Bukan azan langsung ditelan. Kulu makanlah, fasyrabu minumlah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Tapi ada hadis mengatakan, kalau kau sedang makan, terdengar suara azan, telanlah. Pas sedang makan, kedengaran azan, habiskanlah, selesaikanlah. Makanya jangan baca hadis, baca terjemah. Tengok syarah ulama. Waktu itu, muazzinnya azan sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia azan. Makin lama makin kecil. Waktu itu muazzinnya azan sebelum masuk waktu. Contoh, azan sekarang jam 4:43. Jam 4:35 dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu tahu semua orang bahwa muazzin itu azan beberapa menit sebelum masuk waktu. dia sudah mengagak, nanti waktu la ilaha illallah baru masuk waktu la ilaha illallah, maka pada saat itu dia makan, habiskanlah. Jadi jangan dipahami semua muazin begitu. Pokoknya jangan berpatok pada azan. Beli jam, jam kalender setahun, jam yang paling akur jam RRI. Apa ke jam RRI? Kalau azan tak bisa. Banyak muazin kita sekarang udah masuk sekian lama baru dia azan. Masyarakat hakikat imsak, masyarakat ana menganggap Sunni Syiah itu pendapat. Tak paham saya bertanya. Pokoknya Sunni Syiah, Syiah Imamiyah tak bisa bercampur dengan kita. Tidak bisa. Lima hal menyebabkan kita tak bisa bersama. Pertama, dia mengatakan wajib beriman kepada Imam 12. Siapa yang tak percaya kepada Imam 12 kafir. Kita mana ada yang percaya kepada Imam 12? Kafir kita di mata dia. Yang kedua, dia mengkafirkan Abu Bakar Umar. Karena Abu Bakar Umar kata dia merampas kekuasaan Ali. Yang ketiga, kata dia Quran palsu. Maka kita mengatakan Quran asli. Sumbernya saja tak bisa. Yang ketiga, kata dia badak. Badak itu Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Makanya ada nasakh mansukh, karena Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Yang kelima, dia pula meyakini taqiyah. Taqiyah itu munafik. Ketika kumpul sama orang NU, kamu apa? Ngaku NU. Kalau banyak Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Banyak orang Sunni, ngaku Sunni. Itu taqiyah namanya. Lima ini menjawab kita tak bisa bersama. Bukan kata saya, Syekh Ali Jum'ah. Saya tukang ngutip-ngutip aja. Apa pakai tafsir Quran Syiah? Pandangan Ustaz tafsir hermeneutika. Akan datang saya minta tolong kalau menulis pertanyaan, tolonglah yang jelas. Ini kalau lama-lama batal puasa saya baca. Jangan membaca kitab tafsir yang syubhat. Nabi menyobek. Umar, sini Umar. Umar datang bawa kertas. Sini Umar. Umar datang. Apa yang kau pegang? Taurat ya Rasulullah, disobek Nabi. Kenapa? Takut merusak. Kalau tak kuat jangan baca hermeneutika. Mengkaji hermeneutika diambil dari Hermes. Hermes nama dewa Yunani. Hermeneutika seperangkat ilmu untuk mempreteli perjanjian baru, perjanjian lama. Itu. Mereka pakaikan itu untuk kajian Al-Quran, hermeneutik, maka tak bisa dipakai. Tapi kalau untuk mengkajinya silakan panggil Ustaz yang filsafat, yang paham hermeneutik itu Ustaz filsafat. Kalau adik-adik, bapak-bapak mau kaji hermeneutik, siapa yang diundang? Dr. Saidul Amin, filsafat. Dr. Iskandar Arnel, S2 dari McGill University, Kanada. Itu panggil. Tapi lurus. Dia belajar sama orang kafir, orang barat, tapi otaknya lurus. Ustaz, dalam beberapa hari ini saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat. Ijma' ulama dinukil oleh ulama Saudi Arabia, ijma' Quran, hadis, ijma' qiyas. Ulama ijma' bahwa bumi ini bulat. Dan bagi saya tak berpengaruh mau petak, mau lonjong, mau segitiga. Pusing gara-gara itu. Al-Kahfi 17 ayat 33. Ijma' ulama, dia mau melawan ijma'. Matahari berjalan di tempat edarnya, sedang kita ketemu. Ijma' ulama, saya pegang pada ijma'. Ini ulama yang ini muncul baru 2-3 hari, 2-3 orang. Ulama ijma', Ibnu Taimiyah menceritakan ijma' ulama. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ketat dalam masalah ini. Sama siapa saja wudhu kita tak batal saat bersentuhan. Mak saya, adik saya, kakak saya, makcik saya, adik emak saya, kakak emak saya, makcik saya, adik ayah saya, emak saya, nenek saya, adik nenek saya, anak perempuan saya, cucu perempuan saya. Itu yang mahram, yang wudhu tak batal menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i aja itu yang begitu. Kalau mazhab Hanafi, bersentuh tak apa-apa. Bersentuh sama siapa pun tak apa-apa. Sama orang, sama yang tak mahram, bersentuh kulit. Karena makna lamastumun nisa, makna itu bukan bersentuh, makna maaf cakap jima baru batal. Berjima baru batal. Kalau bersentuh tak batal kata Hanafi. Kalau Maliki bersentuh bisyahwat. Bersentuh bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Ada di dunia ini apabila menikah tak memiliki dana yang besar, karena sudah 3 wanita yang ingin saya nikahi tapi memberi antaran yang banyak, 50 juta. Saya mundur, Pak Ustaz. Beli karton besar, anak-anak muda kumpul kalian ramai-ramai, beli karton besar, turun ke jalan, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi, zina merajalela. Itu sudah hukum sebab akibat. Tinggikan harga mahar, zina merajalela. Banyak orang ini lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Ditawar baik-baik, Pak, kupinang anakmu, Pak, wani piro, berani berapa ente? Setelah terjadi apa yang terjadi, Pak, anakmu sudah hamil 2 bulan, Pak, nikahlah kalian. Jaga baik-baik. Puasa mengontrol hawa nafsu siang hari. Malam hari setelah itu, mengapa? Gimana tuh Pak Ustaz? Puasa malam tak ada. Kalau nak hawa nafsu antum tak terkontrol, puasa juga antum malam. Jangan. Bid'ah dhalalah itu. Maka kita jaga diri kita. Kalau sudah 13 jam setengah kau sanggup, maka yang 10 jam tentu lebih sanggup karena lebih pendek. Jagalah aktivitas banyak. Yang anak-anak muda ikut futsal, berenang. Di tempat lain berenang payah, kolam renang mahal, dia bukan baru. Terjun ke Sungai Sia. Naik di jembatan Leton turun, ke bawah. Bukan cuma hawa nafsu antum yang hilang, antum pun hilang sekalian. Pergi berkuda sana ke Ukura, naik kuda. Naik kuda 1 jam sama dengan 1000 push up. Setelah itu habis tarawih, tidur, capek. Nafsu itu harus dibakar semuanya. Mohon penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU Ahlus Sunnah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah, Perti Ahlus Sunnah. Semua yang berpegang dengan sunnah itu Ahlus Sunnah. Jangan kalian kotak-kotakkan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah hanya kami, Ustaz Sunnah. Sampai sekarang ada pula warung sunnah. Artinya warung dia aja yang sunnah. Berarti warung yang lain warung bid'ah lah itu. Karena lawan dari sunnah bid'ah. Semua ormas-ormas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali yang sudah keluar dari sunnah. Dulu kalau dikatakan bid'ah itu apa? Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Itu yang bukan Ahlus Sunnah. Ini enggak, NU tak Ahlus Sunnah, Muhammadiyah tak Ahlus Sunnah, Perti tak Ahlus Sunnah, mereka ini tak Ahlus Sunnah. Lalu yang Ahlus Sunnah siapa? Kita saja. Enggak. Kenapa surat Yasin jadi idola daripada surat yang lain? Dikit-dikit baca Yasin, dikit-dikit baca Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Kalau tak ada hadis itu, takkan dimuliakan orang surat Yasin. Quran semua kita muliakan, tapi di antara Quran ayat-ayat ada keutamaan-keutamaan khusus. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Tengok tafsir Ibnu Katsir, idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir, dibacakan pada perkara sulit, sulit rezeki, sulit anak mau lahir, sulit mau mati, dibacakan surat Yasin. Baca Yasin tak salah, seumur hidup baca Yasin masalah. Kami dengar ceramah Buya Yahya, beliau mengatakan akidah seorang tidak benar apabila tidak bergabung Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Malaysia adalah Islam, tapi dibatasi Islam dalam masalah fikih mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah tasawuf Junaid Baghdadi dan Al-Ghazali. Itu Malaysia. Maka siapa saja yang mau ceramah ke Malaysia, 2 bulan sebelumnya kirim ijazah fotokopi paspor. Ijazah S1 saya, ijazah S2 saya kirim ke Kuala Lumpur sebelum ceramah. Diperiksa oleh mufti. Ini orangnya tak keluar daripada ini. Dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Keluar daripada ini, tak khawatir umat ini sesat. Buka kanun asasi Aceh. Aceh begitu juga. Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah dibatasi 3. Ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan NU adalah tiga. Hasyim Asy'ari, NU itu tiga. Dalam masalah akidah, Asy'ari Maturidi. Dalam masalah fikih, tak boleh keluar dari empat mazhab. Dalam masalah tasawuf, Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan akidah seorang tak benar apabila tidak bermazhab. Macam mana tak bermazhab? Datang orang nanya ke saya, Ustaz, boleh tak saya tak bermazhab? Saya bilang kalau ente tak bermazhab, berarti ente langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Iya. Lalu dalam masalah Sunnah ente ikut siapa? Saya ambil dari Sahih Bukhari. Kalau ente ambil dari Sahih Bukhari, berarti ente namanya sedang bermazhab Bukhari. Kalau antum tak bermazhab, berarti antum langsung jumpa Nabi. Nah, saya mau nanya, siapa yang di Pekanbaru ini yang jumpa Nabi? Mau jumpa saya mau belajar hadis sama dia. Berarti sanadnya langsung, saya, dia, Nabi langsung. Kan hebat tuh. Bagaimana kalau ada golongan tertentu mengatakan tak perlu bermazhab apabila dia tidak benar akidahnya, Ustaz? Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengaku dalam kitabnya, aku bermazhab Hambali. Mufti itu jenderal bintang 7-nya, puncaknya. Jadi kalau yang kopral-kopral mengaku tak bermazhab, maklum sendirilah. Sedang jenderalnya aja ngaku bermazhab kok. Ustaz, bisa diceritakan agama Yahudi kok sampai yakin kali dengan agamanya? Itulah isi pembahasan kita tadi. Yang selama hampir sejam tadi, mereka yakin betul dengan agamanya. Keyakinan itu di dalam, dia yakin dia bangsa pilihan Tuhan, dia yakin bahwa Mesias akan datang, dia yakin bahwa ini bumi dijanjikan Tuhan, dia yakin dia akan menguasai dunia. Kita kenapa tak yakin? Karena kita tidak beribadah. Maka ilmu ini jangan hanya setakat telinga saja, yakin akan masuk kalau kita amalkan. Yahudi itu, tengok semalam saya dikirim anak-anak Yahudi membaca kitab, memanjangkan ini ya, pakai topi baca. Anak-anak itu dari kecil, anak-anak kita suruh hafal juz 30, lomba tahfiz Quran. Itu yang akan menanamkan kepalanya. Bawa dia sholat tarawih, bawa dia ke masjid, bawa amal. Yahudi melakukan itu, kita tak melakukan itu. Agama di sekolah minim. Maka jangan heran banyak orang Islam tak paham agama. Mereka enggak, agama diperkuatnya. Yang berkuasa di Yahudi itu sekarang siapa? Garis kanan yang ekstrim. Yahudi yang ekstrim itu yang dijadikannya sebagai ulama. Tempat kita yang liberal dijadikan ulama, yang ekstrim malah ditangkap. Ya hancurlah. Bagaimana pembagian zakat fitrah yang afdal pada zaman sekarang? Kan terdapat fakir miskin. Yang dikatakan miskin masa Nabi dulu memang tak memiliki apapun. Yang sekarang orang merasa dirinya fakir miskin, menerima zakat katanya, namun dia memiliki Honda dan lain-lain. Miskin, fakir. Fakir tak ada income sama sekali. Tidak ada income sama sekali. Fakir. Janda tua, suami meninggal, anak tak ada, sebatang kara. Fakir. Miskin, ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan. Misalnya orang Pekanbaru standar hidupnya 2 juta. Dia cuma 1 juta sebulan. Nah, maka dia termasuk miskin. Adapun sepeda motor itu alat, bukan harta. Jangan nanti kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat. Zaman Nabi dulu orang bukan punya motor, punya kuda. Kuda itu alat transportasi. Dia tak punya pemasukan. Mana lebih mahal kuda sama Honda? Ya mahal kuda. Kuda itu paling murah 70 juta. Yamaha Mio 15 dapat. Jadi kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat, dia miskin. Kalau pendapatannya tak ada. Nah ini, jadi jangan standarnya motor. Asal punya motor kaya. Tak bisa jadi hukum motor. Kenapa dalam Quran di surat At-Taubah tak pakai basmalah? Bara'atun minallahi wa rasulih. Ancaman. Taubat itu artinya ancaman. Fasiru fil ardi arba'ata ashur. Silakan kau berjalan di atas muka bumi 4 bulan. Tapi setelah 4 bulan, awas! Maka tak cocok ancaman kalau dikasih bismillah. Sedangkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang, tak cocok, tak sesuai kalau ancaman diawali dengan bismillah. Maka tak diadakan bismillah. Apa kita bisa meruqyah diri kita sendiri, Pak Ustaz? Bisa. Caranya bagaimana? Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul huwal falaq sekali, Qul huwal minas sekali, Pangkal Al-Baqarah 5 ayat, Wa ilakumul muflihun, Wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi, lalu kemudian ujung Al-Baqarah, Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Sebelum mau tidur malam, tiupkan kita buat tangan, diusapkan ke wajah, usapkan kepala, ke badan, tidur, dibacakan ke air, bacakan ke air, tiupkan, diminum, atau dimasukkan ke air. Ambil daun bidara 7 helai, digilingkan, masukkan ke dalam air, ketimba, dimandikan. Itu sunnah Nabi yang mengajarkan. Apa hukumnya baca Quran dalam hati? Baca Quran bersuara, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Quran. Kalau ada baca dalam hati, Pak Ustaz, sedang dengar aja dapat pahala. Kalau cerita masalah pahala, mendengar dapat pahala, apalagi membaca dalam hati. Tapi ada urutannya, mendengar, habis itu membaca, habis itu mengajar, mengamalkan. Dalam pelaksanaan sholat Jumat ada azannya satu, ada yang dua. Mohon penjelasan. Zaman Nabi azannya satu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dibuat azan dua, karena pasar kota Madinah sudah panjang. Kalau cuma sekali lambat orang kumpul, buat dua kali. Pasar Madinah itu di mana? Pas depan pintu Babus Salam, Masjid Nabawi. Bayangkan Babus Salam, masjid itulah di pasar, panjang. Maka dibuat azan dua kali. Mau dua kali, sunnah. Masjidil Haram sekarang dua kali, Masjid Nabawi dua kali. Mohon penjelasan. Dan azan pertama itu letaknya di mana? Di mana sholat Qabliyah Jum'at? Azan. Setelah masuk waktu, azan. Setelah azan, sholat Qabliyah. Setelah Qabliyah, baru azan kedua. Kalau Nabi azannya satu, kapan Nabi Qabliyah? Kan itu yang dipermasalahkan orang. Nabi azannya sekali. Ya, kapan dia Qabliyah? Nabi Qabliyah di kamar dia. Ini mimbar. Jarak dari mimbar Nabi ke kamar 22 meter. Zaman Nabi, masuk waktu zuhur, tidak langsung azan. Ketika masuk waktu, Nabi sholat Qabliyah di kamarnya. Setelah Nabi sholat Qabliyah di kamarnya, lalu kemudian baru Nabi naik ke atas mimbar. Muazzin sudah siap di depan, Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun duduk, baru azan. Allahu Akbar. Habis itu Nabi langsung khutbah. Karena Nabi sholat sunat di kamar. Nah itu tentang masalah. Tergelincir waktu, mereka langsung sholat Qabliyah. Habis itu baru Nabi naik ke atas mimbar. Jadi bagi yang mempertanyakan, kalau azannya sekali, kapan dia Qabliyah? Nah begitu teknisnya zaman Nabi SAW. Menurut mazhab Syafi'i, dalil-dalil tentang Qabliyah Jum'at, baca buku 37 masalah populer, lengkap dalil-dalil Qabliyah Jum'at. Bagaimana hukumnya naik haji? Kalau ada biaya haji dapat dari pinjaman bank konvensional. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan berangkat haji dengan uang haram. Jangan pergi umrah dengan uang haram. Hasil penjualan VCD bajakan, haram juga. Yang boleh dibajak VCD Ustaz Somad, itu ikhlas. Buku saya boleh dipotokopi, ceramah saya boleh didownload. Silakan. Bagaimana hukumnya jika ada haji yang menjalankan sebuah lembaga keuangan non syariah, tetap makan haram. Duit haram disedekahkan tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik jangan kau makan. Bagaimana hukumnya dalam satu masjid ada dua imam, dua jamaah, karena tertinggal rakaat, tak boleh. Waktu kami umrah di Masjid Terapung Jeddah, tegak imam. Semua kalian satu imam, bagi yang jamak takhir, bagi yang jamak takhir, satu imam. Tak boleh dua imam, tak boleh dua jamaah dalam satu masjid. Maka musiri, pengurus masjid mesti ngasih tahu, tempelkan di dinding pengumuman, tidak boleh. Meluruskan sholat, jangan tidur di masjid, matikan HP, banyak stiker-stiker di dinding masjid. Saya tinggal di Simalungun. Oh, Simalinyang. Saat ini keperluan saya ke Pekanbaru hanya untuk mengaji, karena kuliah libur. Mantap. Kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan dan saya meninggal, Apakah saya mati syahid? Iya. Tapi tengok lampu merah. Gara-gara mati syahid ditabraknya semua. Man kharaja fi thabil ilmi. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari Simalinyang kemari, hati-hati, tengok depan, tengok belakang. Saya ikut tahsin, digabungkan dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang menjodohkan saya dengan anaknya, tapi saya tak mau. Dan ibu tersebut berharap sekali, anaknya pun juga tertarik sama saya. Tahu lah. Bolehkah saya meninggalkan tahsin kelas itu karena merasa risih dijodoh-jodohkan? Tinggalkan kelas itu, takut fitnah, pindah ke kelas Ustadz Hardi. Ustadz Hardi di Tafakuh, pindah. Tapi di situ pun banyak juga ibu-ibunya. Ibu-ibu ini asal nampaknya orang baik, pasti dia ingin, kenapa antum tak mau? Banyak orang bingung mencari, antum udah ini tak mau. Aduh. Bagaimana cara menanggapi teman-teman yang mencibir orang yang berjilbab lebar, sementara dia tak berjilbab? Dia tak berjilbab, suka mengkritik, tak pernah ikut pengajian. Dia setan. Antum setan kok heran? Setan memang udah SOP dia, yaitu standar operasional setan, SOS. Bukan save our soul, standar operasional setan. Jadi kalau antum heran nengok setan, saya heran nengok antum. Setan dari dulu memang udah itu kerja dia. Ustadz kok bilang manusia setan? Setan itu kan jin. Syayatinal insi wal jin. Setiap disebut nama pasti jin duluan. Alladzi wasusu fi suduri nas minal jinnati manas. Tapi ketika disebut kata setan, manusia duluan. Syayatinal insi wal jin. Itu menunjukkan setan manusia lebih dahsyat daripada setan jin. Bekerja di bank konvensional haram. Saya meyakini itu. Namun ada yang berpendapat jika tidak haram karena kita hanya kerja dan itu lembaga institusi bukan pribadi. Jika pribadi rentenir itu baru haram. Bagaimana itu Pak Ustaz? Tak ada pribadi tak pribadi. Mau lembaga, mau institusi, kalau haram ya haram. Kalau ngaji itu tak usah ngeyel. Kalau mau haram ya makan aja yang haram. Hanya saja masalah bekerjanya dua pendapat. Kalau ulama Saudi Arabia, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin langsung out, resign. Tapi kalau Syekh Qardhawi, nah, kalau kebetulan kau dalam keadaan susah, ya kerja aja dulu sementara dapat yang halal, namanya darurat, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, begitu. Adapun lembaga tak lembaga, tidak mesti kalau pribadi baru haram, BII, Bank Inang-Inang baru haram. Kalau institusi tak haram, dah. Apakah Zionis yang Ustaz maksud itu termasuk Illuminati? Nama besarnya Yahudi. Dalam Yahudi itu ada komunitas kecil namanya Zionis. Salah satu logo-logo simbol-simbolnya Illuminati. Nah, begitu umumnya. Yahudi, Zionis, Illuminati. Illuminati itu sub. Saya pernah baca buku bahwa Illuminati memanfaatkan PBB dan lembaga hanya untuk mengendalikan perekonomian untuk kepentingan mereka. Semua dikendalikan. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Budaya-budaya anak-anak muda kita. Itu dari dia semua. Ada yang memfitnah Turki, Saudi mendanai ISIS. Bagaimana cara kita membantah mereka, Pak Ustaz? Ini orang-orang sekuler, liberal. Ingin menjatuhkan Islam, maka dia kaitkan ISIS. ISIS itu dibuat oleh Amerika, Uni Eropa, Israel, tiga bekerja sama. Kalau ISIS itu sudah, kalau mau Amerika sudah lama ISIS itu tumpang. Sedangkan Saddam Hussein yang negara resmi, bayangkan Saddam Hussein resmi satu malam bisa ditumpangkannya. Masa ISIS tak tumpang-tumpang? Memang punya dia, maka dia tak tumpangkan. Buku sejarah Yahudi itu bisa kami beli di mana, Pak Ustaz? Saya pun tak dapat. Kalau ada kawan di Jakarta, suruh mereka cari Pustaka Al-Kausar, cari judulnya Sejarah Agama Yahudi. Nanti minta kirim pakai pos. Dulu mahasiswa yang belajar di UIN Ciputat, saya suruh minta tolong cari, dapatnya dia kirim. Dipinjam orang buku itu, tak balik-balik. Jika seorang suami memiliki istri dan anak perempuan, tanpa ada harta bersama, kemudian bercerai, anak ikut istri pertama. Oke, suami, istri, ada anak perempuan, bercerai, anak ikut istri, ikut emaknya. Kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua, punya anak laki-laki, ya, punya rumah sebagai harta bersama. motor satu buah. Bagaimana warisannya Pak Ustaz? Meninggal suami, kalau meninggal si suami, maka harta ini istri pertama tak dapat karena sudah cerai. Yang dapat istri kedua dapat 1/8 karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Jadi kalau peninggalannya 1 miliar, dapat si istri kedua tadi 125 juta, 1/8. 875 dibagikan kepada anak. Anak dari istri pertama, anak dari istri kedua. Laki-laki dapat 2 kali bagian. Ini pembagian fikih. Kalau pembagian KHI, kompilasi hukum Islam, ini pembagiannya 2 kali. Pertama, gono gini dulu. Gono gini pendapatan bersama sejak menikah dibagi 2. Lalu dari pembagian tadi, suami almarhum diambil dari almarhum 1/8. Sisanya tetap dibagi kepada anak laki-laki 2 kali, bagian anak perempuan. Bedanya cuman kalau dalam fikih tak ada gono gini. Kalau dalam kompilasi hukum Islam ada gono gini. Gono gini itu kompilasi hukum Islam, bukan hukum fikih. Apakah memakai penutup kepala peci kopiah haji itu wajib atau sunnah? Sunnah, tidak wajib. Boleh tak pakai dipakai saat sholat Ustaz? Pakai sholat, yang bagusnya sholat pakai sorban. Yang paling bagus sholat itu pakai sorban. Ustaz punya sorban? Punya di rumah. Sorban saya 3 warna. Warna hijau, warna putih, warna biru. Warna hijau kalau kebetulan yang ngundang NU. Yang warna biru kalau acara Demokrat. Tidak, bercandanya ini Ustaz ini politik. Pakai sorban. Lilitkan sorban. Tutup kepala. Bagus. Sunnah pakai sorban. Kenapa sholat tahajud disebut sepertiga malam waktunya? Kalau sepertiga malam bisa jadi antara waktu sesudah isya sampai dengan sebelum jam 12 malam. Tapi kalau tahajud biasanya di atas jam 2 malam. Ngitung malamnya kapan? Setelah isya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dimaksud itu adalah jam-jam 1, jam-jam 2. Disitulah dia waktu yang fadhil. Sulusul lail, sulus sepertiga. Jadi ngitungnya bukan sejak dari mulai tenggelam matahari azan maghrib. Pokoknya waktu sepertiga. Kalau tak mau pakai kata sulusul lail diterjemahkan sepertiga, ikut sunnah perbuatan fi'li, perbuatan Nabi. Nabi itu bangunnya kapan? Kalau di agak-agak jam sekarang, ya jam 1, jam 2 itu. Nah disitulah Nabi bangun malam. Kawan saya mengaku bisa melihat jin dan dia adalah rahmat dari Allah. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Orang yang lihat jin 2 kemungkinan. Pertama dia kasyaf. Kasyaf itu tersingkap tirai. Kenapa saya bisa nengok ibu? Karena kasyaf. Kasyaf artinya tirai disingkap. Wali-wali Allah disingkapkan Allah tirai bisa dia nengok. Yang kedua, jin tuh masuk ke matanya. Tapi kawan antum nih saya lebih setuju jin masuk ke matanya. Dia belum sampai ke wali Allah, baru wali murid sama wali kelas aja nih. Makanya kalau ada yang ngaku bisa nengok jin, rukyah cepat-cepat. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada rukyah. Pergi ke Ustadz Saifullah di Al-Falah. Pergi ke sana. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah. Balik dari sini, langsung rukyah. Keluarkan jin dari mata. Saya yakin peristiwa WTC 9 September adalah adalah fitnah untuk mengadu domba. Yang saya tanyakan, apakah Zionis elit global campur tangan dalam hal ini? Kata orang, iya. Tapi pasti tidaknya saya tak tahu. Karena tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi yang jelas banyak indikasi. Kenapa pada hari itu orang Yahudi libur? Libur mereka hari itu. Itu menunjukkan memang mereka punya program. Saya yakin itu fitnah Pak Ustaz. Tanpa bukti, tergabung. Dia teori konspirasi ini macam hantu. Dia ada tapi tak nampak. Namanya konspirasi. Dia ada, tapi tak nampak. Termasuk kriminalisasi ulama. Ada tangan-tangan yang bermain. Dia ada, tapi tak nampak. Dia macam hantu. Banyak yang percaya dengan keramat para wali yang berlebihan. Seperti menghidupkan orang mati, menghilang sekejap kemudian sampai di Makkah. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iza ra'aital rajul. Kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan. Yamshi alal ma, berjalan di atas air. La tatar, jangan kau tertipu. Pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Karena setan bisa melakukan itu. Kalau ada nanti orang berjalan di atas, tiba-tiba kita jembatan Leton macet total. Jembatan Leton macet, turun satu bapak-bapak ke bawah, nyebrang dia jalan kaki. Jangan kau pandang itu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Baca kitab-kitab tasawuf yang betul, yang tak menyimpang. Apa nenek kandung dan bibi kandung adalah mahram? Ya, saya punya emak, emak saya punya emak, nenek. Saya punya ayah, ayah saya punya emak, nenek. Nenek itu mahram saya. Bibi kandung, istri. Nenek istri, emak istri, iya. Tapi makcik istri tidak. Makcik istri, adik mertua, kakak mertua, tak mahram. Apakah bibi kandung yang sudah murtad masih mahram? Orang kafir, putus warisan, putus hubungan. Jangan nantum muramah tamah lagi dengan makcik yang murtad ini. Makcik yang murtad, tutup pintu, jangan dia kasih masuk. Assalamualaikum, salam-salam. Pergi sana. Kalau ada negeri Islam, makcik sudah lama dipancung. La ya'illu damum mir'in muslim illa bi'ihda salas. Tidak halal darah orang Islam kecuali tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh. As-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. At-tariku lidini, orang murtad. Aslinya makcik ini dipancung kepalanya. Kalau ada khilafah Islamiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pancung kepala makcik. Maka dia tak boleh menjalin hubungan. Oh, putus silaturahim Pak Ustaz. Sedangkan asma saja tak dilarang dengan orang kafir. Beda kafir asli sama murtad. Ini murtad nih, kasusnya murtad. Hati-hati. Apakah sholat berjamaah di rumah pahalanya 25 derajat? Tidak ada dalil sholat berjamaah di rumah. Nabi tak pernah sholat berjamaah di rumah. Sholat berjamaah di masjid. Sholat sunat Nabi pernah. Sholat sunat, tahajud, berjamaah pernah. Tapi sholat wajib enggak. Apakah makan membatalkan wudhu? Makan tak batal wudhu. Kecuali makan sambil kentut. Seperti makan kurma, makan buah, makan gorengan, tak batal. Hanya saja setelah makan itu kumur-kumur, supaya jangan ada tersangkut di gigi. Nah, jadi nanti sholat hilang rasanya, hilang yang ada tersangkut. Paling bagus gosok gigi, ambil siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Pas mau sholat, siwak dulu, bersih, kumur-kumur, baru sholat. Kalau sudah bayar fidyah, apakah wajib mengqadha puasa bagi ibu menyusui? Qadha, qadha, qadha. Saya pakai pendapat yang qadha. Hanya saja bedanya mazhab Syafi'i, kalau dia tidak puasa karena anaknya, dua, qadha plus fidyah. Tapi kalau karena dirinya saja, qadha saja. Jadi qadha, tidak fidyah. Qadha, qadha, qadha. Tapi kalau ada unsur anak, baru fidyah. Qadha plus fidyah, bukan fidyah tanpa qadha. Saya ingin bertanya di luar konteks. Saya seorang ibu hamil, sebentar lagi akan melahirkan. Sebelumnya saya diberitahu dokter kecil kemungkinan saya bisa normal. Karena anak saya sebelumnya sesar. Saya punya riwayat penyakit yang dikhawatirkan kambuh saat proses persalinan. Membahayakan. Semoga Allah memudahkan persalinan ibu insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan, dari sudut pandang hadis, apakah keputusan saya untuk sesar dibolehkan? Boleh. Mana dalilnya? La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan diri, tak boleh memudaratkan orang lain. Ibu mesti sesar, kata dokter. Dokternya amanah. Tanya dokter kita amanah. Dokter Diana, dokter Profesor Dr. Suhaimi, dokter-dokter yang mengaji dengan kita, dokter Alfian. Tanya, konsultasi dokter kandungan. Dokter yang ngaji, jangan dokter yang tak ngaji. Ketika dokter mengatakan itu, beliau tanya mengenai tanggal operasinya, saya kurang berkenan karena itu adalah keputusan Allah. Namun saya tak punya pembelaan, karena orang tua dan keluarga juga mendukung keputusan. Asal sudah lewat 9 bulan 10 hari, 9 bulan 10 hari, bola. Kalau begini, itu belah kelapa. Kalau begini, operasi. Kalau begini, zoro. Kalau udah 9 bulan 10 hari, ikut aja jaga dokter. Jangan nanti kita kan ida usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau diserahkan pada yang tak ahlinya, tunggu kehancuran. Kata ahlinya, ibu mesti operasi besok. Enggak, saya tak mau ikut cakap dokter. Saya ikut Allah SWT. Bisa. Dalam hal ini mesti konsultasi ke dokter. Yang ngaji, yang sholat, yang amanah. Jangan dokter yang sekuler. Ustaz, apakah orang jil itu murtad? Bisa murtad. Mana contoh yang murtad? Nasr Hamid Abu Zaid. Kata dia Quran itu muntad thaqafi, produk budaya. Maka datang Syekh Abdul Sabur Sahir bersaksi. Cara menghukum murtad gimana? Datang ulama bersaksi di pengadilan. Saya Syekh Abdul Sabur Sahir, khatib Masjid Amar bin As Kairo, bersaksi bahwa orang ini sudah melanggar ajaran Islam. Lalu hakim menjatuhkan, berdasarkan kesaksian dari tim ahli, orang ini murtad. Nah, begitu. Jadi bukan kita datang, hei murtad, bukan begitu. Begitu juga contoh dalam kasus liberal Farag Foda. Farag Foda mengatakan hukum Islam tak layak. Hukum Islam ini tak layak. Datang Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Qardawi, bersaksi. Saya Muhammad Al-Ghazali bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini sudah keluar dari Islam. Lalu pengadilan, pengadilan dengan ini berdasarkan dari tim ahli. Nah, begitu prosesnya. Apakah tafsir Quran Quraisy Shihab boleh dipakai? Sudah dibahas 20 tatap muka di Masjid Al-Falah. Yang narasumbernya siapa? Dr. Aprizal Nur yang S3-nya tentang tafsir Al-Misbah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Dulu banyak jamaah nanya sama saya, bagaimana dengan tafsir Al-Misbah? Bagaimana? Alhamdulillah, setelah dikaji di Masjid Al-Falah 20 tatap muka, clear masalah. Sekarang muncul lagi, berarti tak ikut kemarin. Bagaimana cara membedakan ulama liberal dengan ulama Rabbani? Ulama Rabbani mengajak ke jalan Allah, ulama liberal mengajak ke jil. Ulama Rabbani dibenci penguasa, dibenci tawud, dibenci kafir. Ulama liberal disenangi karena fatwanya bukan kebenaran, tapi pembenaran, pembenaran, pembenaran. Boleh tak pakai jilbab? Boleh. Boleh pakai bikini? Boleh. Boleh? Boleh. Sebab itu ikuti jalan kebenaran. Bagi yang NU, ikuti Buya Yahya, ikuti Idrus, Kiai Idrus Ramli, ikuti NU garis lurus. Bagi yang Muhammadiyah, ikuti ulama-ulama yang lurus dari kalangan Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, Profesor Din Samsudin, ulama-ulama dari Muhammadiyah. Yang dari Perti, ikuti ulama-ulama Perti yang lurus. Ormas-ormas kita, walaupun disusupi sebagiannya ada tokoh liberal, tapi ada ulama-ulama yang lurus, layak diikuti. Apa hukum demokrasi yang sebenarnya? Apa beda Islam dengan demokrasi? Islam syura, wa amruhum syura bainahum. Demokrasi datang dari barat, suara terbanyak suara Tuhan. Yang ngajak sholat satu orang, hayya 'alas shalah. Yang ngajak main gaplek tiga orang. Kalau pakai demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Siapa yang menang? Azan apa gaplek? Gaplek yang menang. Oleh sebab itu maka sistem Islam adalah syura, wa amruhum syura bainahum. Siapakah Wahabi, Ustaz? 3 tahun yang lalu sudah saya tulis bukunya 37 masalah populer, masalah ke-36, apa itu Wahabi dan Salafi. Baca baik-baik. Ada yang keras, ada yang lemah, ada yang rendah, ada yang tidak sedang. Pengalaman saya tarawih 23 bacaannya cepat-cepat. Jadi saya tak merasa tumakninah. Mereka belum selesai rukuk, imam sudah lanjut gerakan. Sebagai makmum bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kalau imam tidak ada tumakninah, jangan ikut. Karena tak ada tumakninah, solatnya batal. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, ulangi salatmu, ulangi salatmu. Kenapa? Karena tak ada tumakninah. Jangan salat di situ lagi. Lalu salat di mana? Datang ke An-Nur. Di sini 23 rakaat, satu juz, tenang. Datanglah. Tapi banyak juga yang taubat. Apa hukum kredit Pak Ustaz? Rumah KPR. Kalau uang dengan uang haram, uang dengan barang tak haram. Ini uang rumah Bapak, ya. Saya cicil selama setahun ya Pak, ya. Cicil selama setahun. Uang dengan barang. Bapak punya barang, rumah, saya punya uang. Uang dengan barang, tidak haram. Tapi kalau uang dengan uang, Bapak punya rumah, saya tak punya uang. Ini punya uang, saya pinjam uang dengan uang. Uang dia saya bayarkan, haram. Kenapa? Karena akadnya uang dengan uang. Setelah uang dengan uang, baru uang dengan barang. Itu ada 3 akad di dalam. Somad, Moroko, spasi, kredit, enter. Dapat di situ. Apa hukumnya tawassul dengan amalan orang sudah meninggal? Misalnya ziarah ke makam wali, terus bertawassul dengan makam wali. Oh ya Allah, kabulkanlah doaku berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kabulkan doaku berkat Syekh Bahauddin Naqsabandi. Kabulkan doaku berkat Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kata Syekh Yusuf dalam kitabnya Al-Mausu'a Al-Yusufiyah Fi Adillatis Sufiyah, orang yang bertawassul dengan syekh-syekh itu bukan bertawassul dengan orangnya, tapi bertawassul dengan amal solehnya. Berkat karomah kemuliaan amal Syekh Abdul Qadir Jailani, maka aku mohon kepada engkau ya Allah. Dalam hal ini ulama terbagi dua, yang sepakat tawassul dengan amal soleh. Adapun tawassul dengan amal soleh orang lain, maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama tasawuf membolehkan, sebagian melarang tak membolehkan. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah, iman berkurang. Yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan taat. Banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak itikaf, banyak-banyak bergaul dengan orang soleh. Tombo hati, ono lima pekarane. Selanjutannya tak perlu hafal. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang pernikahan adat di daerah saya. Dilarang mengadakan pernikahan dengan arah mojok, pojok antara rumah tempat laki-laki dan perempuan. Jika dilanggar maka akan datang kepada keluarga laki-laki. Antum cari aja perempuan lain. Ya, itu aja kok repot. Macam tak ada aja perempuan lain dari kampung itu. Yang soleha, yang baik, yang tak terikat dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Saya berencana mengontrak sebuah lapak untuk buka usaha, tapi saya ragu akan halal haramnya karena biaya pemakaian listriknya dipatok 100.000. Sementara kita bebas pakai listrik sepuasnya, dijamin listrik bodong. Sudah keluar fatwa MUI haram mencuri listrik. Saya yang ikut sosialisasi di kantor dari PLN ke MDI, haram menjual listrik. Malah memakai listrik yang sesuka hati dia pakai. Listrik kamu ini kok bebas saja kau pakai? Ini listrik saya ini unlimited edition. Tak boleh. Ustaz, bagaimana Islam mandang soal finance, pembiayaan riba? Finance itu duit dengan duit. Pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta 100. Riba, haram. Ketika azan sedang berkumandang, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid? Boleh. Ustaz ada yang masuk, kenapa Ustaz tak? Ustaz kami tengok kalau masuk masjid, kenapa Ustaz tunggu? Saya mau menjawab azan. Apa dalilnya? Nabi suruh jawab azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Habis itu saya baca doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammad al-wasilatul fadilah wa syarafan jadul 'aliyatir rafi'ah. Wa wasallallahu maqam Muhammadin wa atta innaka la tukhliful mi'ad. Apa balasannya? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Dia dapat syafaatku nanti hari kiamat. Saya sebelum jualan selalu baca basmalah, dilanjutkan dengan bismillah walhamdulillah, ayat kursi, dan berdoa kepada Allah agar dagangan laris manis. Boleh tak ini saya lakukan? Boleh. Apa namanya? Tawassul. Dalil tawassul mana? Terjebak tiga orang dalam gua. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau berkat sedekahku, bukakan pintu gua. Terbuka. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat baktiku pada emakku. Terbuka. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Dengan tujuannya ini, aku bertawassul kepada engkau dengan baca ayat kursi, dengan baca fatihah. Makanya sebelum baca doa, Al-Fatihah. Itu namanya tawassul dengan fatihah. Saya pernah baca buku tentang basmalah. Sebelum melakukan hubungan intim adalah baca basmalah. Walhamdulillah, apabila dikaruniai anak. Bukan itu. Allahumma jannibna wa jannibna syaitan bima razaqtana. Itu yang ada dalam hadis. Bukan bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau tak hafal ini pun jadilah. Ustaz, saya telah memberitahu kepada seluruh pengurus masjid, Bilal, imam, saya bilangin bahwa uang yang disedekahkan masyarakat diminta di pinggir jalan tak boleh diambil. Kalau mau diambil di luar uang sedekah tersebut, yang mana 30% dari uang warga diambil oleh petugas minta-minta di jalan. Kalau mau dikasih orang yang minta, yang megang tangguk itu, maka jangan dikasih dari duit sedekah, tapi dari zakat. Kalau dia fakir miskin, diambil dari zakat. Karena orang yang bersedekah itu niat dia untuk masjid, bukan untuk ngasih orang itu. Apa wewenang pengurus mengambil 30%? Mana dalilnya? Maka diambil dari zakat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab al gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dia bisa masuk fi sabilillah, dia masuk, bisa masuk dalam fakir miskin. Adapun diambil dari sedekah, umat Islam bersedekah untuk masjid, bukan untuk orang menangguk duit di tengah jalan. Saya dapat kiriman tentang doa selama 30 hari bulan Ramadan. Apakah boleh diamalkan? Mengingat Rasulullah tak pernah mengajarkan selama 30 hari doanya beda-beda. Doa tidak mesti diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tak pernah diajarkan Nabi. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, selama doa itu baik, tidak bertentangan dengan sunnah, maka doa itu boleh dipakai. Adakah anjuran tentang mengazankan jenazah dalam kubur? Quran tak ada, hadis tak ada, ijma tak ada. Lalu apa dalilnya? Qiyas dalam mazhab Syafi'i. Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Dikiaskannya ke lahir diazankan. Begitu saya tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada pengurus masjid yang minta dana sumbangan kepada masyarakat untuk bangun ruangan musafir. Ruangan itu sudah selesai, akan tapi akan digunakan untuk tempat tinggal imam besar masjid. Boleh itu Pak Ustaz? Menyediakan tempat imam rumah gharim untuk masjid bagus, itu sebagian supaya tak terlambat sholat berjamaah, supaya imamnya khusyuk. Nama dulu di samping almarhum Ustaz Zul dulu di samping. Ini komplek masjid bagus, masjid paripurna, ada rumah sehatnya. Ada dulu kita mau acara terakhir di Al-Falah, mau buat supermarket 212 di belakang Al-Falah. Jadi umat Islam kita larang, jangan belanja tempat kafir, jangan belanja. Belanjanya di mana? Tempat orang Islam. Begitu, bagus. Allahumma inni a'udzubika an tarzuqani rizqan halalan. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, wasi'an, luas, thayyiban, baik, min ghairi ta'abin, tanpa susah, wala masyaqqatin, tanpa sulit, wala nasabin, tanpa sakit. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, engkau Maha Kuasa. Apakah ini satu doa undangan untuk, apakah ini salah satu doa dagangan agar laris manis? Yang penting doa ini baik. Bahwa dia manis setelah itu bisa saja. Allah Maha Kuasa. Habis doa ditengoknya manis semua. Sampai paku-paku itu pun manis semua ditengok. Allahumma inni as'aluka, aku minta kepada engkau, antarzuqani, kau kasih aku rezeki, rizqan halalan, halal, wasi'an, lapang, thayyiban, baik, min ghairi ta'bin, tak susah, wala masyaqqah, tak sulit, wala nasabin, tak sakit, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baik, apa salahnya? Yang tak baik itu berkat datuk segala datuk penjaga, hai hantu segala hantu. Wah, itu baru tak baik. Apakah boleh dalam solat memegang melihat Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Apa dalilnya? Huzaifah maula Aisyah memegang. Sudah saya tulis dalam buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Rata-rata masalah yang ditanyakan ini sudah saya tulis dalam buku, menunjukkan benarnya penelitian lemahnya daya baca mahasiswa masyarakat Indonesia. Kalau salah baca ayat dalam solat, apakah boleh langsung rukuk atau ganti ayat? Tiba-tiba pindah jalur dari tol Cikampek ke tol Cengkareng, lalu bingung dia, apakah dia pindah ayat atau dia rukuk? Dia pindah ayat baik, dia rukuk pun bagus, tak salah. Allahu Akbar. Makanya imam itu dipasang dua, imam depan, imam belakang satu. Imam yang belakang meluruskan bacaan imam depan. Semalam sholat Jumat hilang bacaan saya, diluruskan oleh imam belakang. Dalam masalah impak di masjid, apa ada ketika jamaah tersebut berimpak, maka pembawa acara menyebutkan impak dari si A, fadilah pahala untuk ini, berkirim tahlil untuk ini. Ada sebagian orang mengatakan ini adalah lelang amal dan riya. Jangan tulis nama saya, jangan tulis, tulis saja hamba Allah. Bapak ngasih berapa? 5.000 perak. Hamba Allah 5.000. Seandainya tak boleh sebut nama, maka tidak akan ada riwayat hadis Abu Dihdah 600 batang korma. Abu Dihdah disebutkan dalam hadis. Abu Talhah 600. Abu Talhah mewakafkan, mesedekahkan tanah kebun Bayraha di depan Masjid Nabawi dengan sumur, sumur mahal. Apa pula tak boleh? Silakan tulis sebut nama, membangkitkan motivasi. Yang tak boleh itu menyebut-nyebut untuk riya. Adapun untuk motivasi, tak salah. Berkirim pahala untuk almarhum boleh. Dalilnya ummi matat, makku mati, afa tasaddaqunha, bolehkah aku bersedekah untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq. Apa sedekah paling bagus? Saqiyul ma, memberi air minum. Ini sedekah almarhum untuk almarhum pulan, berkirim al-fatihah untuk pulan, boleh. Apa salah? Selama ada dalil. Yang tak boleh itu tak ada dalil. Boleh itu. Apa dalilnya? Pokoknya boleh ajalah. Itu tak boleh. Witir itu yang benar dua salam apa tiga salam? Witir tiga rakaat satu salam, jangan ada tasyahud awal biar tak sama-sama maghrib. Satu, dua, tiga salam. Yang satu lagi dua rakaat satu salam, satu rakaat satu salam. Yang dua ini apa namanya? Syafa'. Usalli sunnatas syafi'i ma'al witri rakaataini. Aku salat syafa' dua rakaat sepaket dengan witir. Dia syafa' ini sepaket dengan witir. dua, satu. Dalam mazhab Syafi'i mana yang afdal? Yang afdal dua, satu. Salamnya dua, tasyahudnya dua, iftitahnya dua. Banyak amalnya afdal. Makanya masjid-masjid tua di Pekanbaru dua, satu. Apa hukum membayar daftar haji dengan menggunakan uang pinjaman dari bank konvensional? Riba, riba haram. Kalau kita mau berjihad di Palestina Suriah, siapa yang berhak memberi perintah jihad? Apakah ulama atau pemerintah? Ulama. Pemerintah Islam khalifah tak ada. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri khalifah. Kalau khalifah tak ada, ulama. Ulil amri itu ulama. Baca kitab. Ustaz, saya mau tanya, apa yang harus saya perbuat? Saya meninggalkan anak dua orang, istri saya merantau ke kota, saya nikahi lagi di kota ini sama seorang wanita, sudah status janda dan punya anak angkat satu orang. Saya mau tanya, selama berapa tahun ini saya tidak pernah kasih nafkah lahir batin anak kandung saya, dan saya tak pernah hubungi mereka. Tahun-tahun saya merasa bersalah, atau saya takut hubungan mereka karena saya meninggalkan mereka begitu saja. Apakah saya bisa pulang ke istri saya? Bisa. Selama tak pernah dicerai, pulanglah. Masalahnya dia mau, tak nerima. Saya berdosa dan salah meninggalkan istri muda saya, Pak Ustaz. Nah, ini dilema nih. Mau balik ke istri tua, yang muda marah. Mau tetap di muda, yang tua pula. Nah, itulah. Nah, ini sudah masuk ke dalam payah. Saya pun selama berapa tahun ini tak ada hubungan dengan kedua orang tua saya. Apa yang harus saya perbuat, Pak Ustaz? Sambung silaturahim balik. Apalagi ini mau hari raya ini, mudah-mudahan lembut hati mereka. Lembutkan yang muda, lembutkan yang tua. Dapat dua-duanya. Maaf Ustaz, pokoknya setiap malam solat tahajud minta kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, lembutkan hati mereka berdua ini ya Allah. Maaf Ustaz kalau pertanyaan saya banyak, tapi inilah isi hati saya. Supaya bisa bertemu orang tua dan saudara saya, Ustaz minta doanya supaya saya bisa kembali ke anak dan istri saya. Saya minta doanya supaya dimurahkan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya mau tanya, apakah puasa batal kalau keluar mazi? Maaf cakap, mazi cairan, bukan kencing, bukan sperma. Tak batal puasa, keluar mazi. Azan subuh berkumandang, kita minum air susu gelas, apakah batal? Azan Pekanbaru sudah masuk waktu, batal. Azan Pekanbaru semuanya azan sudah masuk waktu. Maka kalau sudah azan dia minum, batal. Qadha, yang semalam, yang kemarin minum susu setelah azan, qadha puasanya, ganti di hari yang lain. Karena azan itu sudah masuk waktu. Rata-rata semua masjid di Pekanbaru azannya 4:43, sudah masuk waktu. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai terbit fajar, sampai azan. Fajar itu azan subuh. Hadiri pembukaan boarding Ramadan Al-Quran Camp. Hari Sabtu 3 Juni hari ini. Jam 3:30 asar berjamaah. Masjid Al-Jihad Jalan Melur. Nomor 26 Kelurahan Kedung Sari Sukajadi Pekanbaru. Imam besar, pembina Imam besar Al-Jihad Ustaz Herkoni SPDI. Ditaja oleh panitia Ramadan generasi muda Masjid Al-Jihad. Penceramah Ustaz Somad. Mana yang betul Pak Ustaz? Witir 3 rakaat satu salam atau 2-1? Sudah dijawab. Orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Dalilnya apa? Ayat Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Tak ada yang lebih kuat daripada ayat Quran. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sudah tulis lengkap dalam 37 masalah populer. Baca pelan-pelan. Bagaimana hukum kawin nikah dengan jin? Manusia aja masih banyak, kenapa sama jin pula? Tak bisa manusia nikah sama jin. Karena jin itu dari api. Dia jasadnya bukan fisik. Sedangkan manusia dari tulang, dari kulit, dari darah. Maka secara dialog jin dengan Islam, tak bisa manusia dengan jin. Kalaupun bisa dia nikah sama jin, maka dia mengawang-awang, macam mimpi aja. Karena jin itu tak ada fisiknya. Jin itu tak ada fisiknya, sama dengan malaikat. Bedanya malaikat min nur, sedangkan jin min nar. Khalaqtani min nar, aku dari api. Tak ada dagingnya, tak ada darahnya, tak ada tulangnya. Tapi dia bisa menjelma. Menjelma dia jadi perempuan cantik, Nyi Roro Kidul. Berhubungan kelaminlah sama jelmaannya. Na'udzubillah. Apa kitab hadis yang bagus untuk kajian taklim masjid? Riyadhus Shalihin. Yang pendek Arba'in Nawawi, 40 hadis. Yang lebih panjang Riyadhus Shalihin. Saya mau yang kitab besar Pak Ustaz, Mustan Ahmad bin Hanbal, 40 ribu hadis. InsyaAllah sampai meninggal tak khatam-khatam. Apa nama kitab tentang biografi sahabat Nabi yang lengkap? 3. Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, Ma'rifatus Sahabah. 3. Biografi sahabat semua isi. Isinya berapa sahabat Pak Ustaz? 12 ribu sahabat. Apa niat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Qabliyah atau fajar? 1. Usalli sunnatal fajri rak'ataini. 2. Usalli sunnatal subhi rak'ataini qabliyatan. Yang sunnatal fajri sah, yang sunnatal subhi, sunnatal qabliyatas subhi sah. Apa sholat sunat fajar sama dengan qabliyah? Sama, podo, sami mawon. Sudah saya tulis dalam buku 377 tanya jawab sholat, download gratis di internet, diperbaharui lagi dalam buku 99 tanya jawab. Sudah saya tulis 5 tahun yang lalu. Setelah sholat tahiyat al-masjid sambil nunggu azan subuh, sholat sunat apa yang lebih baik kita laksanakan? Terserah, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, banyak bisa dilaksanakan. Seandainya di perjalanan kita mau jamak qasar, apakah kita sebaiknya mengikut jadi makmum di mana kebetulan di masjid sedang sholat, atau kita sholat sendiri, sholat jadi makmum? Sampai di Minas, masuk masjid Al-Fatah, imamnya Ustadz Darwis, mereka sholat zuhur, ikut kita sholat zuhur. Niat kita jamak qasar, jamak takdim asar. Selesai salam, kita asar 2 rakaat. Dengan imam 4, kita sendiri 2. Apa boleh? Boleh. Kenapa dengan imam 4? Karena mengikut imam, nanti sendirian 2. Jamak qasar, jamak takdim, zuhur dengan asar. Apakah kalau kita selawat sebaiknya pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina? Mazhab Syafi'i pakai sayyidina karena adab kepada Nabi. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer 3 tahun yang lalu. Basi-basi semua pertanyaan nih. Apakah benar kalau meninggal ketika naik haji langsung masuk surga? Tengok dulu hajinya apa. Kalau haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, enggak. Man hajja, siapa yang melaksanakan haji? Falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas. Walam yapsuk, tidak melakukan perbuatan fasik. Kharaja kayawma waladadu ummuh, maka dia keluar dari haji itu seperti dia lahir dari rahim perut ibunya. Kalau lahir dari perut ibu, suci tak berdosa, langsung masuk surga. Tapi hutang piutang tak lunas. Saya pulang kampung hanya pada hari lebaran, saya belum menikah, sekarang sudah ada penghasilan. Apakah zakat fitrah saya orang tua yang membayar atau saya yang membayar? Kalau antum sudah mampu, antum bayar zakat fitrah sendiri. Jangan lagi bayar zakat fitrah emak orang tua juga lagi. Karena orang tua saya penghasilannya termasuk kelas ekonomi ke bawah. Apalagi dia tak mampu. Antum sudah mampu, antum bayar zakat fitrah sendiri. Pak Ustaz, saya mau nanya, apakah sholat 5 waktu dalam, apakah sholat dalam WC dibolehkan? Tak boleh. Dulu saya waktu ada yang bertanya begini, marah saya. Saya sangka dia mau ngetes-ngetes. Rupanya yang bertanya begini ini TKI kita dari Taiwan. Jadi Cina-Cina di Taiwan itu kejamnya minta ampun. Tak boleh sholat. TKI kita, saudara-saudara kita yang berjuang di negeri mencari nafkah sesuap makan, sesuap nasi, maka lalu kemudian mereka masuk ke dalam WC. WC itu WC, WC ada jalan, dibentangnya kain, sholat dia di situ. Darurat. Tengok suci, lantai tak ada najis, sholat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Pertanyaan kedua, pada saat saya mau masuk sholat tahiyatul masjid, lalu ada ustaz yang memberikan tausiah. Sesudah itu saya sudah melakukan sholat. Apakah boleh saya berdoa sesudah sholat pada saat ada ustaz yang sedang melakukan tausiah, ada ustaz yang sedang menampilkan bacaan Al-Qur'annya? Berdoa apa salahnya? Sholat itu kan isinya doa. Antum berdoa tidak mesti setelah selesai sholat, waktu tasyahud itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Mesti baru salam. Isi solat itu doa. Solat di dalam solat, doa di dalam solat, dan doa selesai solat. Pak Ustaz, di kantor saya ada musalla, tapi 5 waktunya tak hidup. Dan di luar dekat kantor saya ada masjid 5 waktu dan ada sholat jumatnya. Mana yang lebih afdal? Kalian hidupkan masjid yang mati. Ini yang paling afdal. Kenapa bisa masjid itu mati? Kalau ada satu yang sudah disebut sebagai masjid, tinggal sholat berjamaah satu kali, istahwadha alaihimus syayatin, satu kantor itu dikuasai setan. Maka jangan heran di kantor itu kesetanan semua. Gara-gara membiarkan kosong. Hidupkan lagi sholat berjamaah. Buat lagi rohis, buat lagi lembaga agama, buat pengajian. Kamis pagi, Jumat pagi buat pengajian kantor. Pertanyaan kedua, soal saya mau berwuduk dalam WC. Apakah saya boleh Pak Ustaz baca basmalah dalam WC? Tak boleh. Bismillah pun dalam hati boleh. Saya sudah baca 3 kali masalah populer tentang masalah lalu salafi. Apakah boleh saya belajar tahsin Al-Quran hadis bersama Ustaz Salafi? Berarti tak paham. Kalau paham, Ustaz Abdullah Hadrami Salafi, kawan saya. Ustaz Maher Tuailibi Salafi, kawan saya. Jadi Salafi ini tak semuanya keras. Ada Salafi garis lunak, ada Salafi garis tengah, ada yang garis keras. Jadi yang pukul rata semua. Pak Ustaz, apakah benar Maulana Muhammad Zakaria seorang ulama tabligh ahli hadis? Ya, Maulana Ilyas ahli hadis. Dilanjutkan Maulana Zakaria Kandahlawi ahli hadis. Banyak ulama-ulama dari Mesir mengambil sanad hadis ke India. Karena banyak ahli hadis di India. Pak Ustaz, mengapa seorang Rasul hanya turun di tanah Arab? Mengapa Nabi-Nabi sebelum Muhammad hanya untuk umat-umat tertentu? 2 pertanyaan. Mengapa Nabi hanya turun di tanah Arab? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya kebetulan waktu itu hadir pengajian. Syekh, kenapa ulamanya turun di tanah Arab? Marah Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Siapa bilang? Walikulli qawmin had. Setiap negeri ada Nabi-Nabinya. Begitu juga dengan Syekh Abdul Sattar Fathullah Sain. Waktu ditanya, Syekh, kenapa ulamanya turun di Timur Tengah? Dia marah. Setiap negeri ada Nabinya. Maka kata dia, kemungkinan Siddhartha Gautama itu Nabi. Bisa jadi Brahma itu Nabi. Tapi setelah mereka meninggal, ajarannya dirusak, dirobah oleh umat setelahnya. Menengok pesan-pesan kebaikan. Boleh jadi dulu di Sumatera ini ada Nabi. Tapi kemudian meninggal, hilang ajarannya. Nah, ini tentang masalah Nabi-Nabi. Kenapa Nabi dulu hanya untuk umat tertentu saja? Karena Nabi-Nabi itu semacam ustadz saja. Ustadz Somad untuk orang Pekanbaru. Ustadz Fahmi Salim untuk orang ini. Dan setiap negeri itu ada Nabi-Nabinya. Sampai datang penutup para Nabi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami utus engkau ya Muhammad untuk kaffah, keseluruhan umat manusia. Bolehkah membaca subhanallah 99 kali? Sementara Nabi menyuruh hanya 33. Yang habis sholat 33. 33, 33, 33. Selesai. Habis itu mau ditambah, jangankan 99 kali, 1000 kali sebelum tidur malam. Yang itu jangan tambah lagi. Itu cukup 33, 33, 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Selesai itu mau berzikir, maka Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Artinya Abu Hurairah sebelum tidur, setelah selesai sholat isya dia tetap 33. Tapi setelah selesai itu baru dia tambah 1000 kali. Bagaimana hukumnya menempatkan suatu amalan yang tidak tertentu di suatu amalan tertentu? Misalnya sholawat di antara sholat tarawih. Sholat tarawih sudah selesai 2 rakaat, saya dari takbiratul ihram sampai salam selesai. Ini sholat. Antara satu sholat dengan satu sholat diisi dengan tawaf. Bukan sholawat, tawaf aja boleh. Apalagi sholawat. Mereka tawaf. Siapa yang bilang nih Pak Ustaz? Buka fatwa Syekh Atiyah Sokor. Sudah saya terjemahkan 30 fatwa seputar Ramadan. Mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Anda baca Quran. Waktu duduk istirahat boleh tawaf, boleh baca Quran. Apalagi sholawat. Subhanallah malikil maujud. Subhanallah malikil maujud. Boleh. Tidak salah. Bagaimana caranya kalau orang tua kita tak mau berdamai dengan saudaranya? Karena sudah sering saya sampaikan untuk berdamai, tapi tak ada perubahan. Cari orang lain yang cakapnya didengar. Ustadz nenek mama, cari pula cara doa, minta mohon kepada Allah SWT. Kalau tak juga berubah, berarti sudah khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaAllah. Bagaimana hukum zakat fitrah yang dibuat untuk bayar listrik masjid? Masuknya fi sabilillah. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabil qarimin wa fi sabilillah. Zakat boleh dipakai untuk fi sabilillah. Bisakah MUI Pekanbaru Riau membuat fatwa untuk umat Islam untuk mengharamkan membeli memakai produk barang perusahaan Yahudi? Ada yang lebih kuat dari MUI Riau? Apa itu? Ikatan Ulama Sedunia Syekh Yusuf Qardawi, embargo. Buka datanya di internet, barang-barang yang tidak boleh dibeli karena menyumbang untuk beli peluru menembak saudara kita di Palestina. Ikatan Ulama Dunia, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qardawi, lebih kuat daripada MUI Riau. Bagaimana caranya agar salat khusyuk tidak terpengaruh dengan orang kiri kanan? Bagaimana caranya Pak Ustaz? Imamnya Abu Bakar, makmumnya sahabat. Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, makmumnya sahabat. Nabi sedang sakit. Tiba-tiba Nabi datang. Ketika Nabi datang, sahabat nepuk tangan di belakang. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Sekarang bandingkan dengan pertanyaan ini. Kata orang yang bertanya ini, kata bapak yang bertanya ini, kalau sudah khusyuk tak pengaruh kiri kanan. Berarti sahabat Nabi tak khusyuk. Sahabat Nabi masih terpengaruh dengan kiri kanan. Dia terpengaruh kedatangan Nabi mau ngasih Abu Bakar. Siapa bilang sholat khusyuk tak terpengaruh kiri kanan? Siapa bilang sholat khusyuk tak terpengaruh kiri kanan? Khusyuk tidak menghilangkan kesadaran. Ini yang mengatakan kalau sholat khusyuk dia sudah naik ke Sidratul Muntaha berhadapan dengan Allah. Bukan begitu khusyuk itu. Khusyuk tak menghilangkan kesadaran. Contoh kedua, Nabi sedang jambi jadi imam. Sahabat makmum di belakang. Nabi buka selopnya. Waktu itu Masjid Nabawi tak ada karpet, tak ada pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selopnya. Semua sahabat di belakang membuka selop. Nabi, mereka terpengaruh dengan perbuatan. Siapa bilang? Nabi lama sujudnya. Contoh ketiga, lama sujudnya. Setelah selesai sholat, sahabat heran. Kok lama sujud? Rupanya cucunya naik ke tengkuk. Siapa bilang hilang kesadaran? Khusyuk tidak menghilangkan kesadaran. Hadis keempat, uqtulul aswalaini fi shalah. Bunuhlah yang hitam waktu kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat ular kobra. Bunuh sampai mati. Siapa bilang hilang kesadaran? Kalau hilang kesadaran, matilah kita dipatuk ular itu. Ayah saya dulu orang suka judi, minum. Sekarang dia menderita mah akut. Badannya tak, lambungnya kronis. Dia tak dapat berpuasa. Namun dia pernah puasa, dia pingsan. Apakah kewajibannya dapat gugur? Dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa. Masuk dalam wa'alal ladzina yutiqunahu. Dia termasuk yang tak boleh puasa. Maka dia membayar fidyatun ta'amu miskin. Ambil beras 1,5 kilo, lauk pauk, sayur mayur, kasih ke fakir miskin. Ini untuk ayahku 1 hari, besok 2 hari. 1,5 kilo tambah sayur mayur, lauk pauk. Apa yang lauk kita sore nanti itu kasih. Jangan makan puasa pakai ayam, dikasih ikan asin, ikan bilis. Ada yang bertanya, Ustaz, seorang ibu punya anak sakit kanker, cancer. 2 tahun lalu, sakit pertama dia tak sanggup puasa dan dibayar fidyah. Tahun kedua sakitnya tak mau bayar fidyah. Dia tak mau mengkodok, tapi hanya mampu mengkodok 8 hari setelah itu dia meninggal. Berapa puasanya yang tinggal, maka dibayarkan fidyah. Karena penyakit kanker, penyakit akut yang tak mungkin sembuh sampai mati. Penyakit yang penyakit bisa sembuh, dikodok. Demam, batuk, muntah-muntah, itu kodok. Tapi penyakit yang tak sembuh sampai mati, maka tidak dikodok, tapi bayar fidyah. Mah akut, kanker akut, dan lain-lainnya yang berat-berat, maka dia tidak dikodok, tapi membayar fidyah. Mohon doa saya dan istri ikhlas, tabah, tegar, sabar meninggalnya anak kami, Pak Ustaz, dalam kandungan. Semoga kami diberikan ganti keturunan yang baik. Pahami bahwa ini takdir Allah SWT. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa anak itu meninggal. Jangan bapak ibu berkalau-kalau. Kalaulah dulu kami tak mancing, kalaulah dulu kami tak ini, kalaulah kami tak ini. Kalau. Maka yakini ini takdir kepada Allah SWT. Yang kedua, ada yang lebih sayang kepada anak ini daripada bapak dan ibu. Siapa? Allah lebih sayang. Setiap kali, andailah dulu anak ini bisa kuberi, ada yang lebih sayang. Allah akan ganti dengan kesabaran. Dan nanti ketika anak ini disuruh Allah masuk ke surga, hai anak-anak, masuk kalian ke dalam surga. Anak ibu ini tak mau masuk surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku baru mau masuk ke dalam surga kalau emak dan ayahku juga ikut bersama aku. Syafaat anak yang meninggal dalam kandungan maupun yang sudah lahir. Buka, sudah saya tulis di blog saya 5 tahun yang lalu, somatmoroko.blogspot.com. Waktu itu ada penceramah takziah, kata dia, tak ada tuh anak-anak bisa kasih syafaat. Mana ada? Saya tuliskan hadis-hadisnya. Ada. Saya tuliskan, saya printkan, saya kasih ke dia. Dia supaya jangan mengayak-ayak cakap dia kemana-mana. Tak ada. Benda itu ada, dia aja tak tahu. Kenapa isi Alkitab selalu berubah tiap tahun? Karena pakai terjemah. Isi Alkitab berubah. Tengok tulisan Ibu Irene Handono, berubah. Kata dia yang pertama babi haram. Terus penerjemahan terakhir yang haram babi hutan, babi putih tak haram. Berubah terus. Siapa pencetak ekonomi riba Pak Ustaz? Orang kafir. Bank diambil dari bangku kursi. Karena ada bangku, dua bangku mengurus tentang dari Latin dulu. Kenapa Allah banyak menurunkan nabi-nabi ke Bani Israel? Orang yang banyak dokternya itu penyakitnya kronis. Ada penyakit asam urat, dokter asam urat. Ada penyakit jantung, dokter jantung. Ada penyakit diabetes, dokter diabetes. Saya ini hebat nih, kenapa? Banyak dokter spesialis saya. Itu artinya bapak banyak penyakit. Maka jangan heran kalau Yahudi itu banyak nabi-nabinya, kenapa? Karena penyakitnya banyak. Di Jawa diturunkan Wali Songo. Di tempat kita cukup dengan ustad-ustad, selesai. Cara membantah Syiah bagaimana Pak Ustaz? Copy PowerPoint saya 100 slide. Ini kesesatannya. Terus saya kasih ke mahasiswa. Saya bagi. Sudah kalian baca? Belum Pak. Orang mengumpulkannya bertahun-tahun, dia tidak dikasih baca pun tak mampu. La ilaha illallah. Pak Ustaz tolong berikan pemahaman saya bila salah. Seorang istri harus membayar qadha puasa plus fidyah jika sedang mengandung dan dikhawatirkan jika puasa terhadap anaknya. Betul, tak salah. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, qadha saja. Bagaimana bila anak saya meninggal dalam kandungan sebelum masuk Ramadan? Apakah istri saya tetap mengqadha puasa plus fidyah sebelum masuk Ramadan? Sebelum masuk Ramadan maka dia tak terhitung. Kalau begitu ibu yang tak puasa qadha saja. Tolong dijelaskan cara membayarkan fidyah Pak Ustaz. Ini beras 1,5 kg beserta lauk pauk dan sayur untuk satu hari. Sebulan full pembayarannya atau hanya sekali sehari saja Pak Ustaz? Berapa hari? 3 hari. Ya 3 hari bayar. 1 bulan ya 1 bulan bayar, 29 hari atau 30 hari. Bagaimana dengan kawan pura-pura baik di hadapan kita? Di belakang kita dia menzalimi kita. Apakah bisa kita balas dengan menzalimi dia? Jangan balas perbuatan zalim. Doakan dia tiap malam, ya Allah, beri hidayah saudaraku ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Balas zalim, akhirnya berkelahi mati. Apakah gaji pensiun termasuk warisan? Meninggal bapak kita, lalu ada warisannya dalam bentuk pensiun, maka dibagilah pensiun itu sesuai kadar harta warisan masing-masing. Kau 1/8, ini 1/6, ini 1/3, ini 1 kali bagian, ini 2 kali bagian. Karena itu termasuk tirkah, bagian harta orang meninggal. Bagaimana pendapat Ustaz atas istri mengambil menerima pensiun setelah suami meninggal setiap bulan? Dia tak berhak ambil semua, dia ambil jatah dia aja. 1/8 kalau ada anak, 1/4 kalau tak ada anak. Apakah boleh kita kredit emas di pajak gadai? Kita ansur 10 gram, 1 bulan 1 gram. Emas tak boleh, karena emas itu mata uang. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi duitnya 2, dinar, emas, dirham, perak. Dengan akad bahwa kita tak bertambah harganya. Walaupun harga emas naik, kita tetap ansur 17 juta. Tak bisa, karena dia uang. Emas itu uang. Kalau mau, dialihkan ke benda barang. Emas uang. Zaman dulu emas itu uang. Tolong berikan cara atau tips supaya seorang suami bisa istiqomah setia dengan istri dan anak-anaknya supaya tak tergoda dengan rayuan dan godaan janda yang selalu mengganggu suami orang. Suruh dia bawa-bawa ikut pengajian, selalu pengajian dilunakkan hatinya. Nanti 10 malam ikut iktikaf. Kemudian HP-nya itu jangan lagi meng-SMS janda-janda. IJJI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Apakah benar tauhid itu pembagiannya 3? Pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, pembagian 3 itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Konflik antar ulama, sebagian menerima, sebagian menolak. Setelah makan sahur masih ada waktu, bolehkah dipakai untuk tahajud? Boleh, sampai azan subuh. Atau lebih baik tahajud dulu baru sahur? Terserahlah, mau sahur dulu tahajud, mau tahajud dulu mau sahur. Yang penting sebelum azan subuh silakan sholat. Kertas terakhir, sudah selama ini Palestina dijajah Israel. Kenapa negara-negara Islam tak bisa bersatu melawan Zionis? Kalau Islam bersatu, umat Islam tak bisa bersatu karena asik mengurus yang remeh-temeh. sibuk habis tenaga negara untuk mengurus chatting Habib Rizik dengan Firza. Fitnah, fitnah, fitnah ke fitnah. Habis masalah khilafiyah, khilafiyah. Habis energi umat ini khilafiyah. Sementara untuk mengurus ini, yang fitnah, fitnah, remeh, temeh, kriminalisasi ulama, khilafiyah, khilafiyah. Asik masalah tarawih, masalah pengajian kita. Apakah orang tua Nabi masuk neraka? Itulah yang menghabiskan energi umat ini. Asik berkelahi gara-gara itu. Habis tentara Israel sudah membantai, masih juga kajian orang tua Nabi masuk neraka. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya latif, ultuf bina, wahai yang maha lembut, lembutkan hati saudara kami, lembutkan hati orang tua kami, lembutkan hati keluarga kami, sehingga bisa menerima saudara-saudara kami yang ingin menyambung tali silaturahim, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wa tuqa taqwa, wal afaf, menjaga diri dari yang haram riba syuhat, wal ghina, berkecukupan. Allahumma ghina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi Falastin, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina, ya Allah. Allahumma dambir ada keadaan din, hancurkan musuhmu, musuh saudara kami Palestina, musuh umat Islam, ya Allah. Allahumma wahid sufufana wa sufufahum, satukan barisan kami umat Islam di Pekanbaru, dan satukan pula barisan saudara kami yang sedang berjuang menolong Palestina, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.